dikejar waktu. Dua-dua sama-sama mau ke sana. Tiga-tiga kita semua masih saudara. Sama-sama kita sopan di jalan raya. Pernah ku dengar ada cerita tentang matahari. Makin lama makin panas mendekat di bumi. Ku bayangkan api yang besar membakar. Jangan-jangan kami masih ingin tertawa. Satu-satu jangan takut dikejar waktu. Dua-dua sama-sama mau ke sana. Tiga-tiga kita semua masih saudara. Sama-sama kita sopan di jalan raya. Berjalan menuju rumahku, bawa pulang rasa sayang kepada bangsa. Ku yakini hari yang indah di depanku. Jauh di atas sana. Satu-satu jangan takut dikejar waktu. Dua-dua sama-sama mau ke sana. Tiga-tiga semua masih saudara. Sama-sama kita sopan di jalan.